بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد، kita insyaallah melanjutkan sebentar fadhilah mengambil faedah secara singkat ayat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah sampai pada pembahasan dari poin yang telah kita sampaikan dari kalimat atau firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun." Inna Allah wa rasulahu berkuatil matin. Faedah yang pertama, bahwa tidaklah kita tercipta kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah SWT dengan makna liwahidullaha, dalam rangka untuk mentauhidkan Allah SWT. Yang kedua, bahwa ketika Allah memerintahkan kita beribadah kepada Allah, maka bukan berarti Allah membutuhkan kita, bahkan kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita jelaskan bahwa ubudiyah yang pertama merupakan haknya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua merupakan kebutuhan kita. Karena dengan mewujudkan ubudiyah yang khalisah, penghambaan yang murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar manusia dia akan mendapatkan kebahagiaannya. Dengan demikian, apa itu as-sa'adah ya? Apa itu kebahagiaan? Apa itu kebahagiaan? Kita bahagia, bilang bahagia, cari bahagia. Kita tidak ingin tidak bahagia. Apa itu kebahagiaan? Ridha Allah. Hah? Kepuasan hati, ridha Allah. Kepuasan hati? Saya puas gitu. Saya puas, saya bahagia. As-sa'adah, kata para ulama, itminanul qalbi wa insirafu sadri, tenangnya hati kita dan lapangnya jiwa kita, lapangnya dada. Siapapun yang dia mendapatkan ketenangan hati dan jiwa yang lapang, itulah orang yang paling berbahagia, itulah orang hakikat orang berbahagia. Dan seperti ini tidak akan bisa kita dapatkan kecuali seorang hamba bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan telah kita sampaikan, apabila hati kita tidak beribadah dan mentauhidkan Allah, yang ada bukan kebahagiaan kita dapatkan, akan lebih kesempitan hidup. Maka Rasulullah SAW katakan bagaimana ini, celaka Mbak Dinam, Ta'isa Abdul Dinam, Ta'isa Abdul Khamisah, Ta'isa Abdul Khamilah. Celaka hamba Dinam. Celaka hamba pakaian-pakaian yang bagus. Ini sekedar misal. Barang siapa yang mereka menghambakan diri bukan kepada Allah SWT. Apakah dia menghambakan diri kepada dinar, dirham, dia menjadi budak harta, atau dia menjadi budak kekuasaan, atau menjadi budak wanita, atau dia menjadi budak syahwat, atau dia menjadi budak yang lainnya. Maka kata Nabi Ta'is, celaka, celaka dia, celaka, sengsara. Dia tidak akan mendapatkan kebahagiaan. Dan itu bisa kita buktikan wakil dalam kehidupan yang sangat banyak. Bahwasanya orang tidak akan berbahagia apabila hatinya dia menghamba kepada selain Allah SWT. Adapun kebahagiaan hakiki, apabila seorang hamba dia hanya menghamba kepada Allah SWT. Karena sikap berpaling dari Allah yang akan mereka dapatkan kesempitan hidup di dunia wal akhirah. Sehingga Allah katakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isatan dzangka." Barang siapa mereka berpaling dari peringatanku, berpaling dari Allah, berpaling dari Al-Qur'an, berpaling dari agama yang benar ini, maka tidak akan mereka dapatkan kecuali kesempitan hidup dalam kehidupan mereka. Kesempitan di dunia dan akan berlanjut kesempitan di akhir. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ketika beliau menerangkan tentang ayat innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim. Sesungguhnya orang berbuat baik maka dia berada dalam kenikmatan Dan orang berbuat jelek, mereka berada dalam ini jahil. Kata beliau, jangan anda sangka hanya na'im fi jannati na'im, dan jangan anda sangka hanya jahil ini neraka jahil. Akan tetapi mereka akan mendapatkan na'im wal jahil fi dauri salat, fi dunya wal barzakh wa yaumil qiyamah. Dan al-qarar, di tiga-tiganya ini mereka akan mendapatkan iman na'im wa iman jahil. Di dunia sekarang ini, orang-orang yang mereka punya betul-betul mereka mengenal Allah dan beribadah kepada Allah akan mendapatkan na'im. Mungkin ini yang orang kemudian dia tidak bisa melihat dengan jelas. Buktinya ada kawan saya, tetangga saya, mereka sholat dan tetap melarat, gak kaya-kaya, tetap dia kiri, gak segera naik-naik, gajinya juga gak naik-naik, pangkatnya gak naik-naik. Mana katanya mereka na'im? Tapi kita saya lihat malah ada orang tidak sholat, kafir, murabbal, bahkan berzina, mabuk-mabukan. Tapi Masya Allah detil uripnya itu. Dia Masya Allah, uripnya, hidupnya Masya Allah. Uangnya banyak, rumahnya di mana-mana. Ini yang sering kemudian orang tertipu melihat fenomena Allah. Sekali lagi, bahwa kebahagiaan letaknya bukan pada ini ornamen luar, akan tapi kebahagiaan ada pada hati manusia. Kenapa seorang mukmin dia akan bisa berbahagia? Sekali kebahagiaan letaknya di hati. Sedangkan hidup kita ini kurang lebih hanya beredar pada dua perkara. Apa ikhwan? Hidup kita ini kurang lebih beredar pada dua perkara apa? Kalau tidak senang ya susah. Ya? Kadang senang, kadang susah, kadang senang, kadang susah. Hanya itu. Kurang lebih itu yang kita rasakan. Tidak yang kafir, tidak yang mukmin, tidak yang munafik, tidak yang musyrik, tidak yang bertauhid. Semuanya mengalami demikian. Gak ada orang senang terus tanpa susah. Kata orang Jawa, kalau anda lihat orang seperti itu hanya sawangami. Sawangami. Sehingga orang hanya wang sinawang. Sawangami. Begitu anda deketi, dia suruh ngobrol, wah, dia cerita susahnya itu bisa berjilid-jilid. Tuhan bilang, tidak akan bisa mengolah susah menjadi nikmat kecuali hanya seorang mukmin. Tidak akan bisa mengolah ibarat tidak bisa mengolah limbah menjadi emas kecuali hanya seorang mukmin. Kenapa? Ini yang sangat mengherankan dan nanti katakan ajaban li amril mukmin. Sangat mengherankan perkaranya seorang mukmin. Kenapa? Inna amrahu kullahu lahu khairun. Semua perkaranya baik. Enggak ada yang jelek. Semuanya baik. Wa laysa dhaka illa lil mukmin, kata Nabi. Dan tidak ada yang memiliki seperti ini kecuali hanya orang mukmin. In asabatu sarra'u syakara faqana khairan lah. Wa in asabatu dharra'u sabara faqana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kelapangan, rezeki, kesenangan, kemudahan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak angkuh, tidak sombong. Dia tidak mengatakan sebuah perkataan qurun. Ini wa ma'utitu. Wa ma'utitu illa min ilmin indi. Dia tidak akan mengatakan seperti yang qurun. Akan tapi dia akan tampil sebagaimana Sulaiman yang ketika mendapatkan limpahan segala karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mengatakan hadza min fadli rabbi. Dia bersyukur kepada Allah. Dia tahu semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika menimpa kepada dia kesusahan, kesulitan, maka dia bersabar. Kesabaran ini yang akan menjadikan dia bisa merubah musibah, kesulitan menjadi emas. Menjadi emas. Di mana letak emasnya? Hati dia tenang. Karena dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh yang membuat saya seperti ini adalah kekasih saya. Kata orang, kalau orang sudah mencintai seorang, itu mbok yo diengkok-engkok itu nikmat. Mbok yo diengkok-engkok sama kekasihnya itu nikmat. Tahu enggak diengkok? Mbok diprokoto ibaratnya. Kalau yang mempelakoto itu adalah kekasihnya sang kekasih, aku menjadi nikmat. Sekarang contoh, kalau orang sedang bercinta, katakanlah pacaran, kalau dicubit, kira-kira dia akan teriak marah atau bagaimana? Hah, kawan? Tambah lagi dicubit lagi. Dia akan tambah, masya Allah, dia rasakan itunya sebagai kenikmatan. Dia main sepeda bareng cewek atau bareng pacar dia jatuh. Dia rasakan kenikmatan sama dia. Boleh jadi kena-kena ini luka ini sama kamu dulu itu. Masya Allah. Dia akan bisa merubah apa yang musibah itu sebuah kenikmatan. Seorang mukmin pertama dengan musibah itu dia repot. Karena yang menimpakan musibah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Belum lagi dia berpikir berikutnya di balik musibah ternyata Allah berikan keuntungan yang sangat banyak dengan musibah itu. La yazalul mu'min. Senantiasa seorang mukmin, la yazalul mu'min bil bala. Senantiasa seorang mukmin dia terkena bala fi nafsi wa waladi wa mali. Baik yang menimpa berkaitan dengan dirinya atau harta atau jiwa atau keluar anaknya atau hartanya. Hatta yalqallaha wa ma'alil khati'ah. Sampai nanti dia kembali kepada Allah tanpa membuat dosa sama sekali. Telah digugurkan dosanya oleh Allah SWT. Karena berbagai musibah yang menimpa kepada dia. Sampai kata Nabi pula, inna rajul lamansila, ada seorang yang dia Allah berikan kedudukan la yablughu al-amal, yang amal itu tidak bisa mengantarkan dia mencapai kedudukan yang tinggi tersebut. Ibaratnya kata, ibaratnya kita gambarkan, Allah sediakan kedudukan dia itu setinggi atap ini, tapi amal dia, sholat dia, puasa dia, sedekah dia, itu enggak bisa ngangkat sampai setinggi itu. Lalu dengan apa? Wala yazalullahu bil bala, hingga Allah senantiasa menimpakan bala pada orang tersebut. Hatta ballaghu iya, sampai musibah-musibah yang menimpa dia itu dengan dia sabar itu mengantarkan kedudukan yang Allah sediakan tersebut. Sehingga seorang mukmin ibarat orang bisa merubah limbah menjadi emas. Sesuatu yang susah menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dan modal utamanya ketenangan hati dia dengan musibah yang datang tersebut karena dia kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kebahagiaan yang dirasakan seorang mukmin di dunianya. Berlanjut ke alam barzah, berlanjut ke alam yaumul kiamat. Adapun kufar, fujar yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia, naruh dunia. Di dunia adalah nerakanya dunia. Di barzah nerakanya barzah dan di akhirat neraka jahil. Sehingga seorang Allah mengatakan inna fidunya jannah, inna fidunya jannatan. Sesungguhnya di dunia ada surga. Man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Barang siapa yang dia tidak memasuki surga dunia, maka dia tidak akan memasuki surga akhirat. Surga dunia tuma'nina i'tminan al-qalbi wa sarafu sadri, karena hati mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apa jannah yang kita dapatkan di akhirat, sebesar jannah yang terasakan di dunia sekarang ini. Alhamdulillah, ini faedah yang keberapa? Kedua atau ketiga dari ayat tersebut. Faedah yang terakhir secara singkat, alhamdulillah, Allah katakan, inna Allah wa razzaqu dzul quwwatil matin. Allah yang membagi-bagi rezeki, lagi Allah pemilik kekuatan sangat dahsyat. Qadiyatul rezeki, permasalahan yang berkaitan dengan rezeki sangat berkaitan dengan qadiyah ibadah, ubudiyah, permasalahan ibadah. Berapa banyak orang yang mereka ketika dipanggil azan, sholat, tidak berangkat ke masjid? Ada? Berapa banyak orang yang mereka ini diajak untuk belajar agama yang merupakan kebutuhan mutlak dalam kehidupan dia, yang kata Imam Ahmad, anas yahtajuna ilal ilmi ahwaj min hajatihi ila ta'am wa syarabi. Manusia kebutuhannya dengan ilmu, ini ilmu agama, itu lebih dibandingkan kebutuhan dia kepada makan dan minum. Untuk mencari makan minum kita butuh berapa banyak tenaga ikhwah? Tiap hari kita keluarkan tenaga dan ekstra. Kerja 8 jam. Kalau belum cukup, lembur lagi. Kemudian, dia tambah lagi ubiakan yang lain lagi. Dia kumpulkan semuanya, urusannya untuk apa? Untuk supaya tidak kelaparan dan tidak kehausan. Dan juga supaya dia mendapatkan tempat yang nyaman. Sehingga program yang kata orang, pokoknya cukup sandang, papan, tangan. Bisa nyandang yang baik, bisa mapan yang nyaman, bisa mangan, tidak keluhan, tidak kelaparan. Itu merupakan program pokok. Berapa banyak para mereka diajak untuk ini belajar agama yang kebutuhannya lebih membutuhkan daripada makan dan minum. Akan tapi ternyata terlalu sedikit yang mereka mau melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang mengantarkan dia mendapatkan yang sangat dia butuhkan, bahkan lebih dia butuhkan daripada nafas yang dia tarik. Ada? Banyak. Apa? Oke. Berapa banyak orang yang mereka diseru Allah dengan panggilan-panggilan yang sesungguhnya Allah enggak butuh, tapi keuntungan akan dirasakan, tapi dia tidak berangkat. Ikhwanillah, apa satu di antara alasan dan alasan yang paling banyak dikemukakan orang? Saya sedang sibuk cari rezeki. Saya sedang sibuk cari rezeki. Oh, saya sedang sibuk di pasar. Saya sedang sibuk di toko. Oh, saya sedang kerja. Oh, saya sedang praktek dokter. Oh, saya sedang. Sehingga saya tidak sempat. Tidak sempat talabul ilmi. Saya tidak bisa memenuhi panggilan azan. Karena pas waktu azan, pasien saya banyak. Pembeli saya banyak. Pelanggan saya banyak. Enggak mungkin saya tinggalkan. Rezeki saya akan hilang. Sehingga seakan-akan memenuhi ibadah pada Allah dan mentaati Allah akan menutup pintu rezeki. Dan akan menutup jatah rezeki. Allah SWT yang bagi-bagi rezeki kepada Allah. Allah yang memerintahkan kita agar beribadah kepada Allah. Dan Allah yang punya rezeki. Dan Allah yang bagi-bagi rezeki. Bagaimana? Lalu kita tidak mengharapkan rezeki dari Allah SWT. Bagaimana kita khawatir dengan kita taat kepada Allah kita akan hilang rezeki? Maka Rasulullah ingatkan kepada kita. Bahwasanya rezeki pertama telah di. Saya pertama. Rezeki adalah hanya milik Allah. Allah ar-Razik. Allah pemilik rezeki. Selain Allah tidak punya rezeki. Seandainya kita mendapatkan rezeki dari seorang, itu hanya jalan. Hanya sebab. Tapi kembali rezekinya adalah Allah SWT. Dan rezeki manusia telah ditentukan Allah SWT. Sehingga Nabi kita pernah mengatakan, Inna ruhal qudus nafasa fi ra'i annal insana lan yamuta hatta yastakmila rizquhu ajaluh. Jibril telah membisikkan dalam hatiku bahwa manusia itu tidak akan mati. Manusia tidak akan mengalami kematian sampai sempurna jatah ajal dan rezeki dia. Maka kata Nabi, setelah menanamkan akidah yang seperti pada setiap mukmin dan muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi memberikan pengarahan yang terbaik dalam kita menjalani kehidupan. Bagaimana kata Nabi? Fattaqullaha wa atminu fit talab. Hendaklah kalian tetap selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam urusan rezeki bagaimana kata Nabi? Perbaguslah cara mencarinya. Jangan sekali-kali kata Nabi, wala yakmilan. Dan jangan sampai menjadikan istibta'u rezeki. Terlambatnya datangnya rezeki Anda membawa Anda kemudian menempuh kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang tadi ujungnya Allah dengan kesulitan-kesulitan dalam masalah rezeki. Dan seandainya kita diuji Allah dengan kesulitan rezeki, maka bukan menunjukkan kita dibenci oleh Allah SWT. Sehingga rezeki telah ditentukan Allah SWT. Kaya dan miskin Allah yang telah menentukannya. Tapi yang penting bagaimana kita mencari dengan cara terbaik. Sehingga jangan sampai kita sembarangan dalam memburu rezeki yang disediakan Allah SWT. Taqwallah, sehingga jangan sampai mengusik kita ketaatan kita kepada Allah dan ibadah kita kepada Allah dengan kekhawatiran kita untuk kita tidak mendapatkan jatah rezeki dari Allah SWT. Dan selain itu pula, jangan kita memiliki pemikiran rezeki hanya harta. Itu adalah materialis. Itulah materialis. Rezeki bukan hanya harta. Rezeki semua yang menegakkan kehidupan manusia itu rezeki. Mertua yang saleh dan saleh harus dibukakan ya, Pak. Rezeki. Antum umpamanya ditawari, Anda mendapatkan mertua yang bawel. Mertua yang bawel, jahat. Kemudian dengan mertua yang saleh, yang Masya Allah, yang baik. Kemudian antum ditawari, bagaimana Anda dapat mertua yang bawel dengan dibayar satu, katakanlah 500 juta, 1 miliar. Dengan mendapatkan mertua yang saleh, salihah, Masya Allah, agamanya baik. Tentu orang akan memilih secara umum mertua yang baik. Artinya mendapatkan mertua yang baik adalah sebuah rezeki tersendiri. Mendapatkan istri yang saleh, salihah, rezeki. Anak yang saleh, salihah, rezeki. Betapa pusingnya kepala orang tua ketika anaknya tidak saleh atau salihah. Pening. Sehingga ada orang tua yang sampai stroke karena gara-gara anak. Sehingga anak yang saleh rezeki. Demikian tetangga yang saleh rezeki. Betapa musibahnya kita mendapatkan tetangga yang jahat. Ucapannya kotor. Kemudian dia hasad. Dia suka menimbulkan kejahatan. Tentu ini musibah bagi kita. Ini semuanya rezeki. Belum kesehatan. Belum kita bicara rezeki yang paling utama, ini al-iman, wal-amalu salih, wal-ilmu nafi' rezeki. Sehingga setiap pagi kita diajari minta kepada Allah, ya kawan. Habis subuh kita diajari minta Allah, diajari minta kepada Rasulullah bagaimana? Allahumma, inna mas'aluka ilman nafi'an, warizqan tayyiban, wa amalan mutaqabbalan. Dan ini hakikat kehidupan kita tiga ini. Kita pertama minta kepada Allah ilmu yang nabi. Yang kedua rezeki yang thayyib. Yang ketiga amal yang diterima Allah. Pertanyaan sekarang, kenapa Rasulullah meletakkan permintaan pertama al-ilmu nabi? Apa kira-kira kawan? Kenapa kira-kira Allah meletakkan yang pertama, Nabi meletakkan doa pertama kepada minta Allah kepada Allah al-ilmu nabi sebelum yang lainnya? Karena kalau ibadah tanpa ilmu, sia-sia. Karena ilmu ini akan mengawal semua yang berikutnya. Kita tidak akan bisa membedakan rezeki yang thayyib dan tidak thayyib kecuali dengan ilmu. Sehingga orang tidak tahu ilmu sembarangan dia mencari rezeki. Sehingga orang tua akan bangga. Alhamdulillah anak saya direktur bank. Direktur bank. Masya Allah sukses dibangga-banggakan. Tiba. Kalau kemudian kita mau bilang kasar, minta maaf Pak, anak bapak itu nanti hanya akan diazab di jahanam. Tentu, orang tua hakikat riba seperti itu, dia tidak akan menganggap itu kesaksesan, itu musibah. Tapi karena tidak paham, itu dianggap sebagai sebuah perkara, Masya Allah, kesaksesan itu. Yang kata Nabi riba itu apa kata Nabi? Ini, dirham riba. Ya, uluh rojul. Wawa yaklah seorang satu dirham riba yang dimakan seorang dan dia tahu itu riba. Kata Nabi asyad min salatina amin sitin amin sitin wa, amin, min sitin wa salatina zani. lebih parah dibandingkan dengan 30 kali 6 berzina. Satu dirham riba yang dimakan seorang dan dia tahu itu riba. Dan kata Nabi, riba memiliki 72 pintu. Aisyaruha yang paling ringannya ka'ityani rajul ummah. Seperti seorang laki-laki yang menzinai ibunya. Bagaimana seorang dia menikmati riba dan dia kemudian merasa sukses? Bukan kesuksesan, kegagalan itu. Kenapa dia demikian? Karena tidak berilmu di antaranya. Sehingga ilmu yang akan mengawal seorang bisa menilai rezeki ini baik atau enggak baik. Sehingga seorang memilahkan dia, pekerjaan akan dia yang akan dia terima. Ini pekerjaan halal atau haram atau syubhat atau akan merusak kehidupan saya. Maka seorang mukmin akan sangat perhitungan. Demikian pula amal yang makbul, al-amal al-makbula, amal yang diterima Allah SWT, kita tidak akan mengetahui kecuali dengan cara dengan kita berilmu. Maka ilmu yang kita minta pertama, baru rezeki yang thayyib, baru kemudian amal yang saleh. Taqwallahu billah. Rezeki ya, maka rezeki dari ibadah sangat erat. Dan bahkan Allah yang berkatakan, Nabi katakan, law annakum tatawakkalun 'ala Allah haqqa tawakkuli la rasakakum kama yarsuqu at-tayr tahdu khimasan wa taruhu bitana. Seandainya Anda betul-betul tawakal yang benar, betul-betul tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala haqqa tawakkuli, dengan tawakal yang benar. Tawakal yang benar tahdul asbab, dan hatinya dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ambil sebab dan kemudian hatinya dia pasrahkan total kepada Allah SWT. Niscaya Allah akan berikan rezeki sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung yang dia keluar pagi-pagi dalam keadaan temboloknya kempes dan pulang sore dalam keadaan mondel-mondel temboloknya. Wah, ini kalau dia tawakal kepada Allah dengan hakal tawakul. Alhamdulillah. Ini faedah singkat, tentunya sangat panjang pembicaraan takhir tersebut, akan tapi kita cukup sekian, mudah-mudahan menjadi faedah sedikit dari yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah memberikan tambahan ilmu dan memberikan taufik amal dan memberikan kepada kita rezeki ini iman, amal saleh, istiqamah sampai akhirnya kita dipanggil Allah dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma aghfir lana dinana alladhi huwa ismu amrina, Allahumma aghfir lana dunyana allati fiha ma'ashuna, Allahumma aghfir lana akhiratana allati fiha ma'aduna, وجعل الحياة زيادة لنا من كل خير وجعل الموت راحة لنا من كل شر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.